Rasul mengatakan akan mengering sungai Eufrat di Irak. Sungai Eufrat di Irak. Kaum muslimin, sungai Eufrat ini satu di antara tiga sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, sungai Tigris, dan sungai Eufrat. Sungai Eufrat ini, hamba-hamba Allah yang saya cintai, nanti tolong baca hadisnya lengkap di sini ya. Bagaimana huru hara di Timur Tengah itu lengkap di dalam hadis ini. Rasul mengatakan, La taqumu sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Eufrat. Bidhahabin min jabalin. Keringnya sungai Eufrat akan menyebabkan adanya potensi gunungan emas dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul. Dan menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan berduyun-duyun membawa senjata mereka ke Irak dan mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang di sana akan mati terbunuh 99. Cuma satu yang tersisa hidup. Setiap mereka berkata, mudah-mudahan satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Padahal itu satu bumi loh yang datang ke sana. Setiap 100 orang mati 99. Ah, baru kita paham ya. Fase kelima, pantesan laki-laki jumlahnya satu berbanding 50. Itu di hadis yang lain, Nabi tidak suka ada umatnya orang Islam ini yang ikut-ikutan perang di Irak demi merebutkan emas. Sekarang, catat tanggalnya. Tanggal 12 Februari tahun 2013 di majalah bergengsi Amerika Serikat namanya New York Times, NASA Amerika telah mengumumkan bahwa sungai Eufrat telah susut airnya 60%. Dan menurut analisa mereka, menurut pakar-pakar ahli mereka, tahun 2014 sungai Eufrat akan kering total airnya. Benar. Ternyata bulan Maret 2014, sungai Eufrat sampai sekarang sudah tidak lagi berair, Pak. Sampai sekarang. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering sungai Eufrat. Sekarang sudah kering. Siapa yang mau membantah ini? Kalau keringnya cuma seminggu dua minggu, terus datang lagi airnya, itu kebetulan kering. Ini udah bertahun-tahun. Dari sejak 2014 sampai sekarang, kering. Bapak bisa jalan menyeberang lewat dasar sungai itu sekarang di Irak. Dan satu lagi, George Walker Bush. George Bush, masih ingat dengan nama satu ini? Siapa? Mantan Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. Beliau sempat berpidato berapi-api di depan Gedung Putih. Masih ada di YouTube ceramahnya ini. Apa kata YouTube? Apa kata YouTube? Apa kata si George Bush? Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas itu tidak akan terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat manapun yang ada di muka bumi ini. Jadi Amerika menjamin merekalah yang akan menjaga, melindungi. Bahasa mereka gitu ya. Emas di Freeport kita mereka lindungi nggak? Ya, hebat ya. Mereka lindungi supaya aman dibawa ke negaranya. Aman. Nah, kaum muslimin, yang penting hadis Nabi mengering sungai Eufrat diketemukan nanti gunung emas di Irak. Sekarang sudah terbukti secara fakta, secara realitanya sudah nampak. Sudah nampak. Enggak bisa disembunyikan itu, Pak. Enggak bisa direkayasa juga. Inilah alasan kenapa bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang menyebar di negara-negara teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika. Padahal Amerika udah nggak sanggup membiayai mereka, Pak. Cuma mereka masih memaksakan diri. Kenapa nggak jadi? Persiapan katanya untuk mengamankan Irak dari ISIS. Padahal yang benar adalah persiapan untuk mengamankan gunung emas yang ada di Irak. Rusia tahu masalah ini. Cina tahu masalah ini. Dan Bapak tahu persaingan Amerika dengan Cina sekarang dan Rusia luar biasa, Pak. Baik, kalau saya mau cerita, saya akan banyak cerita tentang dunia sekarang ini dan khususnya Timur Tengah. Tetapi ini hadisnya lengkap, hadisnya jelas. Amr ibn Akhtab berkata Rasulullah itu pernah berceramah dari sejak subuh sampai maghrib Beliau hanya berhenti karena masuk zuhur dan masuk asar, turun sebentar mengimami kami sholat, naik lagi, ceramah lagi. Yang diceritakan oleh Nabi apa? Apa-apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Lengkap Nabi menceritakan. Bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi perang besar. Di Timur Tengah, blok Timur, Amerika, Eropa bersatu nanti dengan Islam. Dan Islam ketika itu sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Melawan siapa? Rusia, Cina, India, Iran, blok Timur akan bersatu. Dan sekarang sudah nampak blok-blok macam ini kan? Sudah mengarah, Pak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu kata Rasulullah SAW, kamu akan menjadi pemenangnya. Sungai Eufrat sudah kering.